barulaya la baruke naube batulaya gira batuke ene kamama dukanye ene kasi bakanye ene kakali lukanye ene kapere dikanye la rabulunda yende unye sayate matu yese kula nesayatu mbe matu yese kula nesayatu mbe matu to ila ne kakali lute dunyatu ene kapere dite Kali